Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini kembali melakukan kegiatan rutinitas kita, yakni ibadah salat subuh disertai dengan ta'lim, melanjutkan pembahasan demi pembahasan pada bab yang ke-189, babu fadlil masyi ilal masajid, bab tentang keutamaan berjalan menuju ke masjid, sampai pada hadis ke-1057. Qala an Abi Musa al-Ashri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'zaman nasi ajran fi salati ab'aduhum ilaiha mamshan فبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. Dari sahabat Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah adalah ab'aduhum ilaiha mamshan, orang yang paling jauh di antara mereka dalam jalan kakinya. Adapun kalau sholat berjamaahnya sama-sama berjamaah, sama-sama mendapatkan 27 derajat. Yang membedakan satu dengan yang lain adalah ternyata jauhnya dia dalam melangkahkan kaki. Kenapa? Karena semakin jauh berarti semakin banyak langkahnya, semakin diangkat derajatnya dan semakin dihapus dosa-dosanya dengan sebab melangkahkan kaki menuju ke masjid. Bahasa Jawanya melaku, melangkahkan kaki niku gampangane melaku. Yang paling jauh jalannya dia yang paling besar pahalanya. Walladzi yantadhiru shalah, dan orang yang menunggu ditunaikannya ibadah salat sehingga dia bisa melakukan salat itu berjamaah dengan imam, ini lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang sholat kemudian dia tidur. Di sini terdapat keutamaan menunggu sholat ke sholat berikutnya. Kita sedikit baca keterangan dari Syekh Ibn Taimin. Hadis ini lima sabaqa min anal insan idha tatahhar fi baitihi. Hadis ini berkaitan dengan riwayat yang telah lewat. Catatannya adalah seorang apabila dia sudah berwudu, bersuci terlebih dahulu dari rumahnya. Namun kelalaian syarat niki pak, sanes guru mlakune tok ning wonten urutanipun. Urutanipun apa? Diawali saking bersuci terlebih dahulu. Bersuci menika artosipun wudu. Sanes guru klambine bersih, sarunge bersih, ning guru wudu nggih sanes kados niku. Wudu saking dalam saben wudu terus melampah saking dalam dumugi teng masjid. Boten wonten niatan sanesipun mampir teng wandirmin, teng warung, napa teng pundi boten. Langsung melampah saking dalam dumugi teng masjid. Wa kharijal masjid la yukhriju illa salalam yahtu khutatan. Orang yang seperti ini tidaklah dia melangkahkan satu kali langkah kecuali rafa'allahu bi darajah. Allah akan angkat derajatnya satu derajat, wa hutta anhu khati'ah, dan akan dihapus darinya satu dosa. Ini keutamaannya ya kaum muslimin rahim jami'an. Nah, keutamaan menunggu salat. Panjenengan bibar salat lenggah teng masjid. Lantas dumugi mlebet wekdal salat sanesipun. Menika keutamaanipun adalah wala tazalul malaikatu tusalli alaihi madama fi musallah. Malaikat akan terus-menerus mendoakan kebaikan untuk orang tersebut selama masih tetap berada di dalam tempat sholatnya, yakni di masjidnya. Fadakana baituka ba'idan 'anil masjid wa lam yamna'aka al-bu'd min hudur al-jama'ah fa innaka a'zamu ajran min al-qarib. Kemudian Syekh memberikan keterangan, kalau seandainya rumahmu jauh dari masjid namun engkau tetap mendatangi salat berjamaah dengan berjalan kaki, maka engkau lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan orang yang rumahnya dekat masjid. Dengan catatan jalan kaki, pak. Jenengan gren teng pundi? Oh, mriku tebih. Ngriki nempak napa? Motor. Nah, ya sing nyedhek kono mlaku lebih utama yang jalan kaki. Tapi kalau jauh rumahnya, jalan kaki ke masjid dibandingkan dengan yang dekat rumahnya sama-sama jalan kaki, maka lebih utama yang jauh. Selama memang dia tidak pernah meninggalkan jamaah dan jalan kaki dalam berangkat menuju ke masjid, bukan semata jauh hetok pak atau maetok mboten, tetapi jauh dan dia berangkat menuju ke masjid dengan berjalan kaki. Kalau seandainya ada pertanyaan, rumahnya jauh, kalau jalan kaki capek, timbul kemalasan, bahkan kadangkala menyebabkan tidak dapat jamaah, carry baik. Mana lebih afdol, mendahulukan jamaahnya atau jalan kakinya? Tetap mendahulukan jamaahnya karena itu yang fardu. Panjenengan biasa, oke. Kebetulan karena carry, nak melaku. Ya sudah. Berarti memakai motor dalam hal ini lebih baik daripada jalan kaki. Karena apa? Agar supaya mendapati jamaahnya. Tentunya kalau seandainya lebih baik lagi, berangkat lebih awal supaya jalan kaki dan meraih jamaah dari awal. Takbiratul ihram bersama imam. Kadangkala karena faktor ini dan itu, Kita mungkinkan ini kalau jalan kaki 10 menit karena jauh. Sepertinya terlambat sholatnya naik motor. Dalam hal ini tentunya lebih dikedepankan pelaksanaan yang wajibnya dibandingkan pelaksanaan yang sunnahnya. Bisa difahami hadirin? Kita baca yang berikutnya. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basyiru al masyaina fi dhulmi min al masjid bin nuri at-tam yawm al qiyamati. Dari hadis Buraidah radhiyallahu an bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam basyiru al masyain, berikan kabar gembira orang-orang yang berjalan ke masjid guna menunaikan salat berjamaah. Fi dhulmi, lebih khusus ketika dia berjalan di malam hari. Salat subuh, tasyawengi, lepatipun maghrib kali isya masuk padanya malam. Beritahukan kabar gembira ini kepada orang-orang yang masyain, yang mereka berjalan menuju masjid fi zulmi, dalam keadaan gelap. Mendapatkan apa? Apa kabar gembira ini pun? Kabar gembira ini pun adalah bin nuritam, akan mendapatkan cahaya yang sempurna, akan meraih cahaya yang sempurna nanti di yaumul qiyamah. Akan meraih cahaya, diberikan cahaya sebagai gantinya kegelapan ketika dia berangkat menuju ke masjid. Masya Allah. Hadits ini riwayat Imam Tirmidzi. Akan tetapi disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah di sini, hadis yang terakhir, ثم ذكر الحديث الذي خرج الترمذي وقال بشرين مشائين في ظلم المسجد بالنور التام يوم القيامة وهذا الحديث ضعيف. Riwayat Imam Tirmidzi ini yang tadi kita baca adalah hadis lemah. Di antara yang melemahkannya adalah Syekh Al-Albani dalam kitab Dhaif Al-Jami'. Disebut oleh Syekh Ibnu Taimin, riwayat ini lemah, daif. Akan tetapi kata Syekh, la syakka anna alladhi yadhhab ila al-masjid fi dhulmi fa inna jazaohu min jinsil 'amal. Riwayat tadi itu lemah, tetapi tidak diragukan bahwa pahala orang yang berangkat ke masjid pagi, siang, sore, malam, dan dia mendapati waktu-waktu malam, waktu-waktu gelap, maka balasan untuknya adalah setimpal dengan amal perbuatannya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu setara sesuai dengan amal perbuatannya. Ya'ni kama tajassama dhulma watil masjid fain yuktabu lahu nur yawmal qiyamah. Orang yang berangkat ke masjid dalam keadaan gelap, tetap dia berangkat, maka nanti di yaumul qiyamah dia akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu cahaya yang terang benderang nanti di yaumul qiyamah. Kalau kita walhamdulillah jalan-jalan sekarang banyak penerangan, lampu dan sebagainya. Dulu di zaman Nabawi, di zaman itu belum ada penerangan di jalan sehingga gelap. Walaupun ada penerangan, kondisi yang seperti ini disebut dalam bahasa Arab adzulmah. Adzulmah yakni tetap disebut sebagai gelap. Kita pun mengatakan gelap, malam itu gelap walaupun banyak lampu. Enggak ada orang mengatakan malam itu terang benderang, matahari muncul. itu siang mas. Ya. Ada matahari muncul malam-malam. Gebungine sing salah apa matahari sing kesasar? Karena tidak ada yang namanya malam itu pada sinar matahari. Malam itu zulmah, gelap. Sehingga mudah-mudahan walaupun hadis ini lemah, akan tetapi pahalanya tetap. Karena memang al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saya sebutkan di sini keterangan Syekh tadi hadis ini lemah dilemahkan Syekh Ibn Utsaimin tetapi dalam catatan kaki yang ada dalam kitab saya ini hadis ini riwayat Imam Tirmidzi Abu Daud dan Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani yang didhaifkan hadis yang berikutnya An Nabi radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhu Allah bil khataaya wa yarfa'u bi darajat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda maukah kalian aku beritahukan kepada kalian amalan-amalan yang bisa mengangkat derajat sekaligus menghapus dosa. Satu kali amalan mengangkat derajat dan menghapus dosa. Lalu para sahabat mengatakan bahkan kami mau ya Rasulullah. Faqala isbiqil wudu 'ala al-makarih. Sempurnakan wudu walaupun dalam situasi engkau terasa berat. Kapan iku Pak? Wektal-wektal adem, anyes. Musim-musim kemarau niku kan anyes dipakai. Atis. Panjenengan wudu subuh-subuh, apa ndalu-ndalu ya mulai katone kok adem temennya. Adem-adem wae niku nek panjenengan wudune disempurnakaken menghirup air ke hidung, berkumur dengan baik, mengalirkan air ke wajah, tangan, kaki, kepala dengan sempurna, rukun dan wajibnya serta sunahnya wudu diperlengkapi, menika termasuk dari bagian ingkang menghapus dosa lan nambahaken derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat nomor kalek wa kasratul khutwa ilal masajid memperbanyak jalan langkah memperbanyak langkah menuju masjid. Menika pembahasan ingkang sesuai dengan judul bab kasratul khutwa banyaknya langkah menuju ke masjid. Menika mboten sia-sia. Asalkan dipun lampai sesuai dengan ketetapan kang wonten. Itu napa? Diawali dengan at-tathur bersuci terlebih dahulu. Wudu rumiyin pangkat teng masjid. Wa intidaru salat as-salah menunggu salat kepada salat berikutnya. Kados dene penggemar ini pun biasanya pun tiang salat maghrib ta'lim dumugi isya menunggu salat ke salat berikutnya. Yang berikutnya wan tidur salat ba'da salat fadhalikum ribat itu adalah bentuk ribat itu adalah bentuk ar-ribat. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis menika ingkang dipun lemahaken oleh Syekh Al-Albani. Dados hadis menika kaum muslimin walaupun isine katone main sae. Akan tetapi ketika sanadnya lemah tidak boleh bagi kita meyakini bahwa itu adalah ucapan Rasul alaihi salatu wasalam. tidak boleh kita mengimani, mempercayai itu adalah ucapan Rasul dikarenakan sanadnya lemah. Di antara cacatipun adalah terputus antara Rasul dengan rawi. Berarti jenengan kurungan saking sinten. Bingung. Jenengan boten kepanggil Rasul, dia ngomong, qala Rasulullah, kapan kurungune? Dipun ketahui, Rasulullah pun meninggal, piyambakipun dereng lahir. Tiba-tiba mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, kurungkan siapa kowe? Wong kowe, Rasul wis wafat, urung lahir kok. Bahasa diteliti waleh. Ngertos waleh? Napa waleh nggih? Ngakui jujur. Janu aku ngarang dewek. Onangan. Wah, aku meriwayatkan dari si fulan. Si fulan siapa? Orang yang tidak terpercaya. Ya lemah hadithmu. Nah, ini ilmu sanad. Ini ilmu tentang masalah hadith. Isi ini pun isi dari kalimat tersebut mungkin tengati kok kepenak teman. Akan tetapi agama ini tidak dengan perasaan ditetapkannya. Agama ini ditetapkan dengan dalil. Dalil yang mana? Dalil yang sahih. Yang dipastikan itu adalah sabda Nabi. Adapun kalau hadis yang lemah atau daif, disebut hadis daif, hadis yang lemah. Tetapi itu bukan berarti ucapan Nabi. Bahkan tidak boleh kita menyatakan hadis lemah itu adalah bagian dari sabda Nabi. Tetap itu lemah, tidak bisa dipakai. Dan itu pendapat yang kuat. Kalaulah mau memakai hadis yang lemah, itu ada syarat-syaratnya. Hadis yang lemah itu bisa dipakai pada bab at-targhib wa tarhib, penyemangat saja. Yang kedua, hadis lemah bisa dipakai, syaratnya adalah laisa bisyadid dha'fi, tidak lemah sekali. Ada tingkatan hadis itu lemah, ada masing-masing tingkatannya. Yang ketiga, harus ada hadis yang sahih, yang semisalnya, yang menjadi patokan. Ada hadis yang sahih, yang semisal itu yang menjadi pegangan. Nah, hadis yang lemah ini hanya sekedar disebutkan saja tanpa meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dipun ancam, Pak. Man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa ma'adahu minan nar. Barang siapa yang berucap atas namaku sesuatu yang aku tidak ucapkan, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ini ku ancaman, berarti ancaman kagem tiang-tiang ingkang menyandarkan kepada Rasul sebuah ucapan, padahal niku sanes ucapan Rasul, mengatakan Rasulullah bersabda, padahal boten. Niku ngelemboni kelepet hadis man kazzaba alayya mutaammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Termasuk pada hal ini adalah orang-orang yang mengatakan ini amalannya Rasul, padahal Rasul mutenate ngamalakan iku. Niku termasuk berdusta. Bahasa diteliti sing bener bae rika. Rasul ngamalakan. Iya. Goleki nek Rasul ngamalakan dalile contone apa anak digoleki ternyata mboten ana, mboten wonten. Ora ana dalile lah. Wis sapa sing gawe sih jane? Ya anu. Baik biyen sing gawe. Aku bermelu-melu. Nah, jenengan dusta berarti wong sing gawe mbahmu diomongna amalane Rasul. Kepripun ujarku main? Nah. Ujarku main, agama mboten kali perasaan. agama dengan dalil. Dalil itu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita baca isi dari riwayat tersebut yang ditulis oleh Imam Nawawi. Mungkin nonton tiang taken, loh, Imam Nawawi kok nulis riwayat menikah dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis-hadis lemah ditulis nang kitab. Kan akhirnya nyesat mak. Umpamanya wonten tiyang sing ngatos niku. Para ulama menyebutkan bahwa ulama dulu menulis kitab yang sahih dipuntulis, yang dhaif dipuntulis untuk memberitahukan kabar umat berikutnya bahwa ada hadis yang seperti ini tetapi lemah. Katus dene Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Hadis Bulughul Maram niku pada setiap bab niku sistematis dalam penulisannya sangat indah sekali. Hingga dipun sebatakan hadis-hadis yang sahih. Didalukun muttafaqun alaih, muttafaqun alaih. Kemudian Bukhari, Bukhari, kemudian Muslim, Muslim, kemudian Tirmidzi dan lainnya. Nah, di akhir pada bab-bab menikah, dipun muat riwayat-riwayat yang lemah. Yang berkaitan dengan bab menikah. Untuk memberitahukan kepada umat yang akan datang, ini loh, nek tau krung hadis kie, lemah. Riwayat ini palsu, riwayat ini semuanya dibeberkan. Karena sudah kepalang hadis itu menyebar. Maka harus diterangkan letak kelemahannya. Saya difahami hadirin. Umumnya untuk yang cintakan. Deng anak hadis-hadis palsu ya. Siapa kusi maksudnya? Jawabannya pun ayo kaum muslimin. Zaman dulu kaum munafikun musuh-musuh Islam dari dalam itu banyak. Orang-orang yang benci kepada Islam tapi tidak mampu menampakkan kebenciannya, maka mereka memanfaatkan sisi ini. Dulu pernah ditangkap seorang zindiq munafik tulen. Dia mengaku saya telah membuat riwayat palsu sekian ribu hadis. Orang-orang seperti itu melihat sesuatu qala Rasulullah, melihat sesuatu qala Rasulullah. Bahkan ketika dia ingin memuji seseorang agar mendapatkan uang, dia pun menyebutkan hadis Nabi qala Rasulullah untuk memuji fulan. Sehingga sekian banyak hadis palsu, hadis lemah yang berhamburan di tengah-tengah umat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para ulama yang memang bertugas untuk membersihkan din Islam dari campur-campur tangan manusia. Sehingga akan selalu diketahui sepanjang zaman riwayat-riwayat yang lemah terus. Hari ini ada orang berdusta atas Nabi. Hari ini maka diketahui kalimat tersebut tidak akan tercampuri agama ini dari tangan-tangan manusia. Ini jaminan. Dari mana? Dari ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-zikra, zikranya al-Islam. Dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya, keutuhannya, keberlangsungannya. Kami yang akan menjaganya. Sehingga campur tangan ahlu bid'ah ini, atau para munafikun itu, yang hendak berdusta atas nama Nabi, selalu akan bisa terbongkar sepanjang zaman. Berbeda halnya dengan agama yang sebelum-sebelumnya. Tidak ada jaminan dari Allah penjagaan terhadap agama-agama zaman dulu. Sehingga ketika misal seperti Nabi Isa. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit. Maka kondisi manusia carut-marut. mereka menambahi dan mengurangi semaunya. Sehingga banyak sekali kitab suci Injil, tetapi versi A, versi B, versi C, kitab sucinya saja beda-beda. Kitab sucinya saja beda-beda. Apalagi kalimat yang disandarkan kepada Isa. Kalau bahasa kitanya hadis, qala Isa, sudah carut marut, tidak ada yang diketahui aslinya. Tetapi dalam Islam, Allah menjaga keutuhan itu. Allah menjaga keutuhan itu dan memastikan kami yang akan menjaganya. Masya Allah. Karena itu, bedanya agama Islam ini, dinuna agama Islam, dengan agama Nasara, dengan agama Yahudi, atau agama yang sebelumnya, adalah diantaranya adanya ilmu sanad. Ilmu sanad. Islam memiliki 3 keutama dibandingkan dengan umat sebelumnya. Yang pertama berkaitan dengan as-sanad. As-sanad menika dipastikan urutan rawi sampai kepada Nabi. Itu ilmu sanad. Ini ilmu yang sangat penting. Dulu disebutkan oleh para ulama, "Allahu as-sanad laqala man syaa'a ma syaa'a." Kalau tidak ada ilmu sanad, pasti orang akan mengatakan apapun yang dia maukan atas nama agama. Kalau tidak ada ilmu sanad. Ilmu sanad itu contohnya apa, Pak? Ilmu sanad itu contohnya kita ambil Imam Malik. Imam Malik menika muridnya Imam Nafi'. Al-Imam Nafi' muridnya pun Imam Ibn Umar, sahabat Nabi. Ibn Umar muridnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga hadis menika urutani pun Imam Malik sebagai penulis mendengar dari gurunya Imam Nafi'. Imam Nafi' mendengar dari gurunya Ibnu Umar sahabat yang terpercaya. Sehingga riwayat menika hadisnya sahih. Imam Bukhari dari gurunya ke gurunya sampai Rasul alaihi salatu wassalam. Ini orang-orang yang terpercaya. Dipastikan kamu mendengar, dipastikan kamu belajar kapan, dipastikan mendengar apa saja, itu bisa. Dan itu sangat istimewa. Kalau tidak ada silsilah seperti ini, maka manusia akan sembarangan ngomong atas nama agama. Orang zaman sekarang, kalau tidak ada sanad, akan sembarangan. Rasul bersabda. Ternyata kamu membikin-bikin. Oh, seorang apa? Orang konangan orang. Gak ada ilmu sanad. Pasti akan seperti itu. Apa yang diinginkan ada hadisnya. Tapi agama kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus terpercaya dengan sanad yang benar. Yang kedua, agama menika mendapatkan keutamaan dari si nasab. Nasab silsilah rawi tadi diketahui fulan bin fulan. Itu nasab. Sehingga tidak salah Abdurrahman bin siapa Abdurrahman kata, tapi binnya tidak akan salah. Itu nasab. Masya Allah, ini dinuna agama kita sangat kuat berkaitan dengan apa? Nasab. Sampai hari ini nasab, anak kita nasab dengan kita, bukan anak kita bukan nasab ke kita. Sampai-sampai dalam perkara nasab tidak boleh menyandarkan anak kepada yang bukan nasabnya. Adopsi umamanya, bahasa Arabnya ad-dabani, mengangkat anak orang lain menjadi anaknya, kemudian disegel apa nggih, disegel kados sene rekening listrik apa niko disegel ana sene rekeninge meterane segel ke anakku, anaknya siapa kiye, anaknya wong liya ini minta aku. Lah ini gua haram. Boten asal. Minek ngurusi bocah angsal mawon. Tetap kaya mawon dalam administrasi. Bocahnya ya ramane kaya. Biwinya ya kaya. Ning aku singopeni. Seperti itu boleh. Itu namanya mengasuh, bukan mengangkat anak. Yang ketiga dalam Islam ini ada keutamaan adalah al-i'rab. I'rab ini ilmu nahwu, di mana agama kita menggunakan bahasa Arab. Al-Qur'an wa Sunnah bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah keistimewaan, yaitu i'rab. I'rab itu tidak bisa di maknakan dengan makna yang salah. Itu i'rab. I'rab itu. Nyenengan kalau sudah pernah belajar i'rab, geleng-geleng kepala, Pak. Takjub sekali. Karena enggak akan mungkin terjemahnya salah. Misal seperti kalimat Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Ayat ini artinya apa, Pak? Berbicara Allah Musa dengan sebuah pembicaraan. Itu kalau seandainya terjemahan bebas. Wa kallama berbicara Allah Musa dengan sebuah pembicaraan. Siapa yang berbicara di dalam ayat ini? Nek bahasa Indonesia kudu sediku tesi mungkin sing ngomong gue Musa. Tapi bahasa Arab boten saged. Karena apa? Allah sebagai fa'il. Fa'il menika tandane dhamma. Wa kallamallahu, dan Allah berbicara kepada Musa taklima dengan sebuah pembicaraan. Adanya dhamma menika i'rab, diketahui dengan pasti Allah yang berbicara. Saya ketipun pahami. Masya Allah, itu kuat sekali. Gak bisa njenengan baca Arab ning anu mbeke belajaran. Ki salah nerjemahe. Wong fa'ile niki malah diterjemahkan sebagai maf'ul. Salah njenengan ki mubtadane, khobare kiye. Lho ngerti nek itu ada ilmunya. Benen kalian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia niku mboten wonten i'robe. Nggih. Mboten wonten i'robe. Wonten ucapan wong Jawa mangan juwi mati. Jenengan mangan juwi mati, sing mati jenengan apa juwine, Pak? Hah? Juwine nggih. Nina diomong mangan juwi mati. Terus napa biasane? Kelangkahan kucing urip. Dilompati kucing dadi uripe lah, sing urip jenengan apa kucinge? Bingung. Bahasa Indonesia seperti itu, bingung. Kucing makan tikus mati. Itu ada tiga cara baca. Kucing makan tikus mati. Si mati sinten berarti niku? Tikuse. Atau kucing makan tikus mati. Kucingnya si mati. Tapi kalau bahasa Arab betul sakit, langsung bisa dipastikan akalal qittu al fa'ral maitah. Kucing makan tikus yang mati. Itu karena ada sifat mausuf pada kalimat mati disandarkan kepada tikus dengan adanya na'at man'ud. Wah, ini pembahasannya. Wah, bahasa Arab enggak bisa didustakan. Akan ketahuan kamu berbohong dalam menerjemahkannya ketika tidak tahu tentang bab i'rab. Ini saya jelaskan sedikit tadi supaya ada gambaran kok ana hadis lemah ya. Karena memang banyak munafikun zaman dulu. Nah, para ulama menjelaskannya di antaranya riwayat ini yang sedang kita baca. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, disandarkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Bahkan sahabat Nabi, apa dusta? Bukan pada sahabatnya yang dusta, tapi pada rawi yang kesekian kalinya. Umpamane pun wonten setunggal tiang di zaman seniki ngomong qala Abu Hurairah saged mawon mboten Pak? Saged mawon. Berkata Abu Hurairah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dolanan darah itu adalah iman. Bisa jadi Pak. Senenge darah nggih. Loh Abu Hurairah digawa-gawa, iya Abu Hurairah. Bisa jadi itu Pak. Ya. Di sini disebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala idza ra'aytumur rajula ya'tadu al-masajid fashadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat seseorang terbiasa ke masjid, maka persaksikan oleh kalian bahwa dia adalah orang yang beriman. Qala Allah azza wa jal, dibawakan dalam ayat ini firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir al-ayah. Sesungguhnya tak lain orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan yawmil akhir. Berarti orang yang berbolak-balik ke masjid itu termasuk memakmurkan masjid, dialah orang yang beriman kepada Allah dan yawmil akhir. Ayat ini ayat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. Ayatnya dhaif enggak, Pak? Ayatnya mutun dhaif. Ayatnya sahih otomatis, Pak. Ayat Al-Qur'an. Tetapi seorang pendusta bisa menukil ayat Al-Qur'an untuk berdusta. Yang dusta berarti siapa dipun? Ayatnya apa wonge, Pak? Wonge. Hakadza qaumul muslimin rahiman jami'an. Ya. Hadis ini lemah, dhaif, la yasih, tidak sahih raf'uhu sampainya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga tidak bisa digunakan sebagai pijakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan, misal saya sebutkan contoh hadis jannibu sibyanakum al-masajida wal majanin al-masajida. Jauhkan oleh kalian orang-orang gila dan anak-anak dari masjid-masjid. Niki riwayat saya mboten kira-kira pak di sini. Nek ngake perasaan main ben aja ribut. Bocah ndadak nang masjid ganggu wong ibadah. Bali-bali aja digawang masjid. Ternyata riwayat ini palsu Pak. Sing damal sinten ahli bid'ah, dipastikan dari kalangan kaum sufi yang membikinnya. Kenapa? Dikarenakan mereka terganggu dengan anak-anak sehingga mereka membikin riwayat tersebut. Yang benar anak-anak boleh ke masjid. Kenapa? Nek pukdal bocah mboten angsal teng masjid. Nah terus dolannya teng pundi? Waktu SMP di sana syahwat, malah orang mau masjid sama sekali. Tua wis sibuk ngulet duit, ngambah masjid ora tahu. Ngantek mati memasjidi anugur disolati tok. Memasjid ke sepisan ge. Nang disolati. Wis mati melas temen. Mungkin waktu cilik dilarang sih kebablasan ngantek tua boten ngambah masjid. Sehingga itu riwayat yang lemah. Walhamdulillahirabbil alamin, ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan akan datang masuk bab yang ke-190, bab keutamaan menunggu salat. Wallahu alam bisab, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.